بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Dan insyaallah melanjutkan al-masail, beberapa masalah yang dikandung oleh bab kita ini, bab yang sekarang kita berakhir dalam pembahasannya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-mas'alah tsaminat ta'asrah, masalah yang ke 18, qabulu nufus lil batil. Ini diambil dari para kahana yang mereka itu kadang benar satu, mencocok kebenaran, tapi campur aduk dengan 100 kebatilan atau kedustaan. Maka dikatakan kaifa ta'allaquna biwahidatin wala ya'tabiruna bimi'atin. Maka bagaimana mereka bergantung dengan satu perkara yang di situ kadang mencocok kebenaran, sedangkan mereka tidak mengambil pelajaran dengan 100 kedustaan. Ini menunjukkan bahwasanya jiwa itu gampang menerima kebatilan. Maka kita banyak minta kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan, minta diberikan kekuatan hati agar kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari mudahnya menerima kebatilan. Dan ini kebanyakan jiwa seperti itu. Maka kita minta kepada Allah agar senantiasa kita diberikan kekuatan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini yang sering kita panjatkan kepada Allah SWT untuk diberikan ketetapan dalam memegang kebenaran. Kadang seorang itu hampa usahanya dikarenakan tergiur dengan suatu permasalahan, tidak mengambil pelajaran tentang beberapa perkara yang berbenturan dengan permasalahan tersebut. Ini perkara-perkara dusta. Atas syiata asyara yang ke-19, kaunuhum yatalaqqa ba'duhum min ba'din tilkal kalimah wa yahfadunaha wa yastadiluna biha. Ini kalimat yang dicuri oleh mustarikus sama syayatin, satu sama lain saling menerima, saling dukung mendukung, saling tolong menolong, dan mereka hafal dan mereka jadikan hujjah, mereka jadikan dalil untuk kepentingan mereka. Dan inilah yang dikaitkan oleh beliau rahmatullahi ta'ala dengan hadis yang berkaitan dengan para mustarikus sama, syayatin satu sama lain saling dukung-mendukung, baik syayatin dari kalangan jin dan syayatin dari kalangan saling dukung mendukung. Jadi para kahana dan saharah, para dukun dan tukang sihir, saling bantu membantu dengan para syayatin. Alisruun isbatu sifat, yaitu diambil dari sifatul uluh, wahual aliyul kabir, wasifat al-kibriya, sifat al-adhamah. Penetapan sifat bagi Allah Azza wa Jal beda dengan al-as'ariya al-mu'attila, mereka mengingkari sifatul uluh, sifat ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya, sifat ketinggian Allah di atas arasnya, ini diingkari oleh al-mu'attila. Di antara mereka adalah al-as'airah, karena mereka cuma menetapkan 7 sifat dari kalangan as'ariya ini. Yang selainnya ditakwil. 7 sifat itu pun mereka tetapkan karena landasannya cuma akal, dianggapnya mencocoki akal, bukan karena Al-Quran dan Sunnah, bukan karena pemahamannya yang benar dari para salafus saleh, tapi karena mencocoki akal mereka. Maka oleh itu semua sifat yang tidak selaras dengan akal mereka harus ditakwil. Dan takwil yang mereka kerjakan akibatnya adalah taktil, meniadakan dan mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Dan ini semuanya berangkat dari tasbih, dari kesan menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kesan tersebut tidak dibenarkan oleh mereka, maka keluar dari kesan tadi dengan cari jalan lain, ternyata malah semakin parah, yaitu jalan takwil, tapi akibatnya apa? Taktil, meniadakan dan mengosongkan Allah dan sifat-sifatnya. Inilah syubhatnya alul bid'ah. Maka itu bagi para pencari ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, harus benar-benar berbekal dengan kekuatan dalam memahami lughah Arabiyah. Dengan demikian bisa membaca kitab untuk mengambil ilmu dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya adalah kitabnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, juga kitab muridnya beliau Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dan yang lainnya. Ini membutuhkan kemampuan dalam memahami lughah Al-Arabiyah. Al-Hadiyata wa Isrun, ke-21, anna tilka rajfata wal ghasya khawfan min Allah azza wa jal. Rajfa wal ghasya, yani penduduk langit seluruhnya saat mendengarkan wahyu turun, mereka tertimpa rajfa, gemetar. Wal ghasya, ini apa? Apa? Pingsan. Ini seluruhnya dikarenakan sifat takut dari Allah azza wa jal dari mereka, menunjukkan bahwasanya mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang sepatutnya sifat seorang mukmin ketika membaca Al-Qur'an atau terdengar ayat Al-Qur'an, memiliki atau mengambil pelajaran, mengambil iktibar dari ayat yang kita dengar. Dan ini adalah membutuhkan paham akan makna kalamullah taala dengan lisan Al-Arabi, bahasanya orang Arab. Saniyata wa isrun, yang ke-22, annahum yakhiruna lillahi sujada, bahwasanya mereka yakhirun, ya kan, tersungkur hanyalah untuk Allah dalam keadaan mereka bersujud. Ta'diman lillahi azza wa jal, demi mengagungkan Allah azza wa jal. Ini ikhwah yang berkaitan dengan masalah kita ini telah selesai dari Al-Masail yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau ini. Adapun lanjutan dari kitab kita adalah Babus Syafa'ah. Sebelum masuk dalam bab ini, ana mau bicara sedikit seputar masalah yang sekarang lagi heboh, lagi rame, yaitu diantaranya yaitu perkara yang telah kita singgung berkali-kali mengatakan hizbiyah ini bukan gampang sebagaimana yang dilontarkan oleh Siddiq dan orang-orang yang semisal dengan dia terhadap satu permasalahan, diantaranya adalah karena masalah adanya tarbiyatun nisa dengan istilah yang mereka sebut dengan istilah TN. Ini akan kita singgung sedikit. Kenapa? Karena ada juga aralat yang harus kita sampaikan, aralat dari pihak kita yang harus ana sampaikan untuk memperjelas permasalahan, karena ada sedikit kekeliruan dalam nukilan karena lamanya waktu sekitar 10 tahun yang lewat, sekarang terungkap lagi sehingga kita agak samar tentang siapa penulis-penulis diantara mereka yang dulu ikut andil dalam menulis. Terjadi keributan di Dusun Bakti Riau, tempat dakwanya Ustaz Abdul Ahad dan kawan-kawan di sana. Di antara penulis-penulis yang waktu itu terjun dalam medan permasalahan ini dan keributan, di antaranya adalah Abu Turab. Pertama kali mengeluarkan tulisan terkait dengan masalah biawak. Dan telah ditanggapi oleh saudara kita Akhuna Abdul A'la dengan judul waktu itu terkait dengan masalah debu-debu gitu, enggak tahu lupa akan judulnya. Yang di situ penuh dengan kesalahan dari awal sampai akhir. Dan ini yang menyesalkan perkara tersebut. Abu Turab sangat banyak berkelit untuk mengakui kesalahannya, sangat sulit, muter-muter, bahkan sampai dibumbui dengan kedustaan dalam kitab yang dia tulis, seakan-akan bahwasanya saya Yahya sependapat dengan apa yang dia inginkan, ternyata bohong. Kemudian antara penulis yang lain yaitu R.H. Medan, waktu tinggal di Riau, bahkan sempat nikah di Dusun Bakti. Dan juga di antara penulis yang lain yaitu Siddiq Bugis ini membela mati-matian terhadap tulisannya Abu Turab terkait masalah biawak. Di antara penulis yang lain yaitu Sulaiman Abu Sulaim Al-Amboni, ini juga dulu pernah sempat nikah di Dusun Bakti. Ini nulis diam-diam dikirim ke Damaj, ya kan? Kemudian setelah itu ada di antara sebagian ikhwah yang ada di Damaj mengirimkan artikel dia ke Indonesia. Lalu ditanggapi juga oleh Abdul A'la dengan tulisan yang sangat tebal, setebal kitab-kitab ini, dengan judul menghunuskan pedang dan tombak memerangi kejahatan siluman badak. Di antara penulis yang lain, di antaranya adalah ada yang lain waktu itu. Apa? Ada dakwaan tulisan kecil gitu berupa surat. Ini saya ingat. Karena banyaknya para penulis komplotan mereka di saat itu, ya kan, dalam keributan Dusun Bakti yang dipimpin oleh dakwaan dan kawan-kawannya, maka sebagian nama tersamarkan atas saya sendiri, ya kan. Dan diantara permasalahan yang dimuat di saat itu adalah perkara yang melebar. Maunya kita dijerat dengan perkara pemahaman takfir. Dan ini pertama kali yang ngomong adalah Abu Turab. Dalam rekaman yang dibawa oleh saudara kita Amru. Yang ketika itu Amru dan sebagian kawan yang lain mondok ke Bengkulu. Dikarenakan kawan-kawan ini butuh ilmu, kita punya dugaan baik terhadap Abu Turab. Maka kawan-kawan Dusun Bakti mau mondok ke sana, maka kita izinkan. Nah, setelah menjadi fitnah Dusun Bakti ini, maka ternyata Abu Turab tidak memiliki sifat yang terpuji dalam menanggapi fitnah ini, sehingga anak-anak kita yang ada di sana pulang ke Riau. Maka rekaman yang dibawa oleh Amr inilah yang di situ ucapannya Abu Thalib tentang masalah tagut. Dia tidak suka dengan ucapan yang didengar entah dari siapa. Katanya Abdul Ahad suka menyebut-menyebut tentang tagut. Jadi dia maunya mengurungi kita dengan jeratan pemahaman takfir. Nah, setelah itu ternyata disambut oleh penulis yang lain yang namanya Irham dari Medan. Dalam tulisannya, saya lupa tentang judulnya. Disitulah dia menyebutkan bahwasanya dia mendapatkan kabar dari Zakaria Al-Jazair. Al-Jazairi. Zakaria dari Al-Jazair yang dia menceritakan kepada Irham yang katanya saya menyebutkan pemerintah Al-Jazair adalah pemerintahan tagut. Nah ini. Dan dikatakan oleh dia bahwa ini pemahaman takfir, ini termasuk pengkafiran. Nah, jadi yang teringat waktu itu saya anggap Siddiq. Maka saya cabut mulai malam ini, bukan Siddiq yang mengucapkan itu, tapi Irham Medan. Cuma yang perlu digarisbawahi, mereka dari kalangan yang ikut andil dalam tulisan perkara keributan di Dusun Bakti, mereka seluruhnya, ya kan, tidak ada yang mengingkari dari kawan-kawan mereka atau terhadap kawan-kawan mereka yang mau menjebloskan kita ke dalam pemahaman takbir. Baik ini Abu Thalib, Dakwan, atau Siddiqnya sekalian, juga Irham sebagai penulisnya, juga Sulaiman Ambon dan yang lainnya. Semuanya rata-rata mengikrarkan tentang apa yang terungkapkan dari sebagian mereka dalam masalah bahwasanya ucapan tagut terhadap undang-undang di luar undang-undang Allah Ta'ala dianggap sebagai pengkafiran dan dianggapnya sebagai pemahaman takfir. Ini yang mereka inginkan. Dan ini enggak berhenti. Bahkan sampai terakhir ini, ya kan, berapa waktu yang lama sebelum ini, ya kan, saudara kita Dana, anak didik kita ini, ya ketika mondok di Tuntungan di Medan, ketika diambil oleh keluarganya yang Abu Aqyas, ya kan, karena sebagian santri sudah ditarik dari sana, maka Dana juga diambil, disebut oleh keluarganya. Ketika itu mau dibawa ke Lamongan, dia mendengarkan kalimat itu langsung saya ditikam dengan Abu Mas'ud yang takfiri itu dan membela TN dan semisalnya. Jadi tuduhan semisal ini tidak berhenti, ya kan, dari hari itu sampai akhir-akhir ini. Dan ini bukan hanya sekedar pihaknya mereka, Abu Thalib dan kawan-kawannya, dan ternyata Siddiq dan Irham dan yang lain tadi, ya kan, bahkan dari kalangan orang-orang Roja yang ada Surabaya, dari kalangan orang yang dulu bersama Ja'far, ini pun menikam anak dengan tuduhan ini pemahaman takfir. Di antaranya adalah dikarenakan apa? Kita mensikapi tentang permasalahan hukum di luar hukum Allah adalah tagut. Dan ini adalah wajib diucapkan bahwa ini benar memang tagut. Ya kan? Memang tagut. Bahkan kufur dengan tagut termasuk rukun tauhid. Rukun tauhid adalah kufur dengan tagut. Ini penjelasannya gampang dalam kitab-kitab tauhid sebagaimana yang sekarang ini kita baca dalam Fathul Majid, insyaallah akan kita lewati dalam babnya. Dalam permasalahannya khusus dalam masalah ini. Maka itu tentang penamaan anak terhadap Siddiq sebagai kambingnya Abu Thalib, ini memang sejak awal saya sebut. Ketika dia membela mati-matian Abu Thalib dalam tulisan dia perkara Biawak. Waktu itu saya bilang sama Abdullah Ala, sebut aja dia sebagai kambingnya Abu Thalib. Jadi dari hari itu, ya kan, ternyata sampai akhir ini pun tidak berhenti. Jadi ringkasnya, dulu yang diserbu, ya ini dakwah yang ada di Dusun Bakti, ya orang-orang itu saja, enggak lain. Mereka-mereka itu tidak lain orang-orangnya. Mungkin ada pemain baru di antaranya, mungkin sekarang ini Usman Sandakani dan juga Haris Jabali, juga Pak Yasiruddin yang ada di Banjarnegara. Ini yang sekarang ini kita dengar dari suara-suara mereka terkait dalam masalah menyerbu masalah TN. Kemudian dalam menanggapi masalah ini mereka berlebihan, diantaranya adalah sampai mengata-ngatai yang katanya seperti bebek, yang katanya seperti biarawati, yang katanya bahwasanya ilmu mereka enggak berbarokah, orang belajar dan TNI enggak berbarokah dan yang lainnya. Ini adalah perkara-perkara yang sifatnya bersambung dari ingkar mereka terhadap perkara yang mereka tidak menyukainya, yaitu perkara TNI yang dianggap sebagai perkara muhdas. Dengan bumbu yang paling gampang untuk dijadikan bumbu, yaitu katanya tanpa mahram. Ini yang sering didengungkan, didengungkan oleh mereka, sering diucapkan oleh mereka, didengung-dengungkan oleh mereka sejak dahulu. Tanpa mahram, tanpa mahram, tanpa mahram. Ini yang sering disebut oleh mereka. Kemudian setelah itu, ya kan, terus berlanjut sehingga kita tanya kepada mereka, perempuan yang mondok ini kalian hukumnya apa? Musafir ataupun mukim? Jawabannya mereka, mukim. Jadi kalau mukim, mana ada kewajiban seorang perempuan yang mukim harus punya mahram? Inilah yang kita ingkari pada waktu itu. Bahkan termasuk muhdats dalam din, mewajibkan perempuan yang mukim harus punya mahram, sebagaimana juga yang telah ditulis oleh saudara kita Adib dalam kitab yang sudah antum ketahui semuanya tentang perkara ini, yang kemudian telah dicetak sebagian ikhwah di sini. Kemudian setelah itu mereka lari kepada masalah asrama. Ya kan, masalah asrama yang katanya bahwasanya pengasraman enggak pernah wujud di zaman salaf. Sehingga yang dikatakan dengan demikian enggak disebut dengan perkara yang dibolehkan, bahkan perkara muhdats, karena enggak ada pernah wujudnya asrama untuk wanita. Maka dalam hal itu kita singgung pada waktu yang sering sekali kita sebut bahwasanya wujudnya pondok putra juga enggak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berhujjah dengan hadis Ashabus Suffah. Inilah yang mereka sebut bahwasanya hadis untuk menetapkan wujudnya pondok putra. Ya kan? Dan ini mereka lupa. Mereka tidak teliti. Mereka membedakan antara asrama dengan rumah. Tinggal di rumah boleh, tinggal di asrama enggak boleh. Karena asrama bukan rumah. Pada waktu yang sama mereka tanakut menetapkan pondok putra berangkat dari hadis Ashabus Suffah, padahal mereka dulu tinggalnya di masjid. Maka kalau itu jawaban kita, masjid bukan asrama, asrama bukan masjid, masjid bukan pondok, pondok bukan masjid. Nah, kenapa mereka, ya kan, dalam ini, dalam hal ini membolehkannya, ya kan, keluar dari penamaan dianggapnya boleh karena mereka lagi semangat untuk membolehkan perkara tersebut. Jadi kalaulah mereka mau jujur, ya kan, sebagaimana kaidah mereka, rumah bukan asrama, asrama bukan rumah. Seharusnya mereka harus jujur, masjid bukan asrama, asrama bukan masjid. Seharusnya kalau mau bikin pondok untuk putra ya di masjid, bukan di asrama. Nah, itu. Ini yang harus dijawab oleh mereka. Dan permasalahan ini telah ditulis oleh saudara kita Adib. Bagi siapa yang mau membaca silakan dibaca. Ini perkara yang penting. Telah dijelaskan secara tuntas oleh dia dalam kitab yang telah diketahui bersama, yaitu penjelasan yang judulnya adalah penjelasan dan sambungannya kurang ingat saya. Apa penjelasan apa? Mungkin. Bahwasanya asrama adalah mengambil hukum rumah. Jadi ringkasnya, ya kan? Salah saya, salah dalam menukilkan, ini kelasa karena sudah lama waktunya, penulis tentang masalah togut dulu adalah R. Hamedan. Tapi yang perlu digarisbawahi, mereka semuanya adalah satu komplotan dari Abu Turab, R. Hamedan, juga Siddiq Bugis, dan yang lainnya semuanya satu komplotan dalam perkara tersebut. Karena waktunya sangat panjang, sudah 10 tahun yang lalu, maka ana lupa siapa penulis yang sebenarnya tentang penyebutan masalah ini. Dan waktu itu yang saya ingat adalah Abu Fairuz sebagai pemberi mukaddimah yang ditulis oleh Erham tadi. Nah, kemudian setelah itu rujuk. Bahkan terkait dengan masalah Togut Al-Jazair, ya kan? Pemerintahan Togut, pemerintahan Al-Jazair, pemerintahan Togut, ya ini adalah bahkan pemimpinnya disebut dengan Togut oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Pemimpin Al-Jazair di kera itu adalah disebut dengan Togut oleh beliau dalam kitab beliau Ghuratul Asritoh. Jadi ringkasnya, mereka telah membuat keributan di Dusun Bakti, sekarang berangkat pindah membuat keributan menyerang pondok-pondok lain atau market-market lain yang dianggapnya mereka ada perkara yang enggak mereka setuju. Ini berupa diantaranya adalah TN. Generasi tidak ada salafnya. Tapi yang sangat disayangkan mereka sendiri, ya kan, perkara-perkara yang enggak ada salafnya juga mereka terjang, diantaranya adalah membuat apa salat jamaah antara laki-laki dan putri dikasih sekat, itu juga enggak ada salafnya. Tentang mereka juga membuat adzan dalam masjid. Ya kan? Dan mereka juga banyak melakukan khutbah lebih panjang daripada sholatnya. Ini juga dihukumi oleh sanad sebagai perkara yang muhdats dalam din. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Di antaranya yang telah kita singgung yaitu seperti mereka diam dan ikut juga andil dalam mengitari tiang-tiang di damas dalam rangka untuk menghafal Al-Quran. Ini juga enggak ada salafnya. Ya kan? Tapi kenapa mereka enak saja? Dan inilah yang perlu digarisbawahi bahwasanya perkara yang dianggapnya mereka ini muhdats diingkari matinya terhadap siapa yang dianggap sebagai orang yang harus diingkari, sementara perkara-perkara muhdats mereka sendiri kerjakan. Maka saya ulang lagi, diantaranya adalah perkara takbiran dengan dikeraskan suaranya pakai speaker. Ini Abu Turab sendiri yang melakukan di Damaskus, dan sahnya sendiri saya Yahya yang mengatakan perkara ini adalah tidak dibolehkan dalam fatwa beliau kan Zusamin. Ya. Perhatikan di sini. Ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya perkara muhdats pun kalau mereka lagi ngerjakan, ya ini dianggapnya apa? Ada udzur dan semisalnya. Karena masyayikh mereka mungkin membolehkan atau pernah didapati oleh guru-guru mereka atau pada guru-guru mereka. Sementara perkara yang mereka enggak mau seperti TN, nah ini semua lawan mau harus ditikam, dijatuhkan, dihabisi, bahkan dijadikan bahan ejekan sebagaimana yang sering kita dengar katanya seperti bebek, seperti ini, seperti biarawati dan yang semisalnya. Ini ya ikhwah, maka mana kejujuran, mana keinsafan dan yang semisalnya. Adapun ya kan, saya ulang lagi ya kan, nukilan ana tentang bahwasanya yang menulis itu adalah Siddiq ini saya cabut, tapi mereka semuanya adalah satu sekongkol, tidak salah ada saling ingkar mengingkari di antara mereka sendiri tentang ketika mereka mengata-ngatai atau menjebloskan kita dalam pemahaman takfir. Ini yang perlu dipahami. Jadi ikrar mereka ada di antara kawan mereka. Kecuali sebagian mereka yang sudah mungkin rujuk di antara seperti Abu Fairus dan semisalnya. Ya kan, dalam mukadimah yang dia tulis waktu itu dikirimkan SMS melalui Abdul Allah. Perhatikan di sini ya ikhwah. Ini yang perlu dikasih tahu ataupun yang perlu dikasih tahukan kepada yang lain. Sebarkan supaya diketahui tentang kelakuan yang mereka tempuh selama dalam dakwah ini. Ya kan? Jadi jawaban yang harus dijawab oleh mereka adalah beberapa tuntutan dari kami. Di antaranya adalah perkara muhdatsat yang enggak ada salafnya yang telah dihukumi oleh ahlul ilm, kenapa mereka kerjakan? Ini bagaimana jawabannya? Ini yang harus dijawab oleh mereka. Ya kan? Dan juga di antara masalah apa? Masalah sering menyebut mahram. Mereka kalau memang sudah enggak mampu lagi untuk menetapkan wajibnya punya mahram bagi seorang yang mukim, maka harus dicabut. Harus rujuk. Harus bilang memang enggak ada. Kami keliru. Harus begitu. Ini namanya kejujuran. Adapun mau membedakan antara asrama dengan rumah, mereka juga harus jujur, harus membedakan antara masjid dengan asrama. Ya kan? Ini tuntutan kami. Kalau enggak mampu, maka jangan dilanjutkan berbicara dengan tanpa ilmu. Cuma semangat tanpa ilmu enggak ada maknanya. Maka itu yang sekarang ini yang ada di kampung baru ini, ya sebagian manusia mau mendukung mereka supaya menyampaikan kepada mereka, tolong dijawab. Ya kan? Yang mereka memberikan antara asrama dengan rumah, sementara itu mereka menyamakan antara masjid dengan asrama. Berangkat dari hadis Ashabus Suffah, mereka membuat asrama. Padahal asrama bukan masjid, masjid bukan asrama. Ini harus dijawab kalau mau jujur. Maka sebagian orang yang ada di tinggal di kampung baru ini yang mendukung mereka, ya kan? Kalau mau jujur silakan ngomong yang benar. Suruh membedakan dengan pembedaan yang syar'i antara asrama dengan rumah, kemudian suruh juga mengambil iktibar bahwasanya masjid itu bukan asrama, asrama itu bukan masjid. Kenapa harus mereka membolehkan asrama untuk putra padahal dasarnya adalah hadis Ashabus Suffah. Kemudian melarang perempuan di asrama karena apa? Asrama itu bukan rumah. Katanya suruh tinggal dalam rumah. Ini yang kita bikin apa? Kadang-kadang enggak mampu untuk berpikir bagaimana mereka jadi kalang kabut. Ya kan, enggak terurus dalam apa yang mereka ucapkan. Adapun kita, Seorang perempuan yang mukim adalah hukumnya adalah hukum asal mubah, mau tinggal di asrama, mau tinggal di rumah, mau tinggal di kontrakan yang namanya bukan asrama, bukan rumah, entah namanya apa yang mau inginkan, mungkin gubuk atau semisalnya, ya kan, mau tinggal di hotel, ya. Ini semuanya adalah bebas bagi seorang perempuan yang mukim selama tempat-tempat tadi tidak ada larangan untuk ditempati, karena hukum asal seorang mukim itu baik laki-laki dan perempuan adalah tidak ada tempat yang harus khusus sebagai tempat bagi seorang yang mukim, laki-laki ataupun perempuan. Kalau memang harus tempat yang khusus, tunjukkan pengkhususannya, mana yang khusus, mana yang enggak boleh. Selama ini mereka enggak akan mampu untuk menetapkan bahwasanya asrama enggak boleh ditempati, kecuali dalil yang mereka anggap bahwasanya asrama bukan rumah. Ya ilallah. Mereka katakan kontrakan boleh, kos-kosan boleh. Bagaimana kalau kos-kosan kita kos kemudian kita tempatkan di situ para wanita? Itu kos-kosan bukan asrama gitu. Karena namanya bukan asrama, kos-kosan, maka hukumnya jadi boleh. Ya ilallah. Jadi kayak gitu. Mereka bilang kos-kosan boleh. Nah. Tapi asrama enggak boleh. Karena beda, beda nama walaupun hakikatnya sama. Dan mereka berhujjah bahwasanya hakikat tinggal di asrama walaupun enggak di masjid, hakikatnya sama. Nah itu. Artinya al-ibrah bil haqa'iq wa laysa bil musamayat, ya. Nah, kalau sekarang kita juga kita jawab bahwasanya ya kita mengambil pengertian itu adalah dengan hakikatnya. Ini namanya asrama itu ya ada dindingnya, ada atapnya, ada pintunya, ada kamar mandinya, ya kan? Ada kamar-kamarnya. Nah, itu. Itu asrama. Rumah pun juga ada pintunya, ada dindingnya, ada atapnya, ada kamar mandinya, nah, ada kamar-kamarnya, semisalnya. Terus bedanya apa? Beda nama. Nah, beda nama asrama sama rumah. Jadi itu ya, ikhwan, perhatikan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan dalam majelis di malam ini, kan, sebagai bentuk ralat. Tapi ralat tadi cuma sekedar menyebut ralat, beda nama saja, tapi hakikatnya mereka adalah waktu satu komplotan, enggak ada beda. Nah itu. Karena panjangnya waktu dan lamanya waktu sudah 10 tahun, maka anda lupa akan siapa sebenarnya penulis itu. Waktu itu Abdullah Allah sudah mungkin agak ragu, masa waktu itu Siddiq kayak Irham. Nah, saya lupa waktu itu ternyata apa? Irham Medan. Sebagaimana tadi diingatkan oleh sebagian kawan dari Riau sana ini. Tapi mereka pada akhirnya adalah satu rombongan dalam membuat fitnah. Sekarang juga mereka satu rombongan, ya kan? Nah, dalam memerangi masalah ini ada pemain baru seperti Haris Jabali dan juga Yasiruddin, ya, Banjarnegara dan yang lain. Nah, ini untuk menanggapi masalah ini, maka kita juga sanggup untuk meladeni. Kalau mereka ngomong, tetap kita bicarakan, kita sambut, ya kan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita enggak akan diam. Mereka ngomong, kita juga akan kita sambut apa yang mereka inginkan. Amin ya Allah. Dan di sisi yang lain tentang ingkar terhadap penyebutan, ya kan, hukum di luar hukum Allah sebagai taghut, ini menunjukkan bahwasanya mereka enggak paham tentang rukun tauhid. Ya kan? Kenapa? Karena rukun tauhid adalah ingkar dengan taghut, dan terhadap taghut adalah hukum di luar hukum Allah Taala. Ya kan? Dan ini perkara yang gamblang. Pekat terang, tapi belajar dari Indonesia sampai ke luar negeri, sampai pulang lagi, enggak paham tentang rukun tauhid. Belajar di Indonesia sampai ke luar negeri, sampai pulang lagi, enggak paham. Coba bayangkan. Dan ini yang mereka sebut sebagai diri mereka sebagai kelompok sabitin, para sabitin. Kenapa para sabitin dari Indonesia sampai ke luar negeri, sampai balik lagi, kok enggak paham tentang ingkar terhadap taghut? Ini perkara yang harus disuarakan. Kok malah sebaliknya, ingkar terhadap taghut dianggapnya apa? Pemahaman takfir. Dan takfir ini adalah bukan sembarangan, pemahamannya khawarij. Dan tahu siapa khawarij? Kilabu Ali Alinar, anjing-anjingnya penduduk neraka. Maka itu saya beri sama mereka yang waktu itu, ya, mereka adalah orang-orang yang lebih bodoh daripada Abu Jahal dalam masalah ini, lebih bodoh daripada Abu Jahal dalam masalah ini. Dan ini bukan mereka saja, diantaranya adalah tadi yang telah kita sebutkan, ya kan? Orang-orang yang dulu bersama Ja'far, juga orang-orang sebagian orang Roja. Ini juga sering kita sebut sebagai mereka adalah orang-orang yang berpahaman apa seperti keledai. Ini saya ulang lagi, seperti keledai. Enggak akan saya cabut selama mereka enggak mau paham tentang perkara ini, ya kan? Dan tobat dari menggelari orang sembarangan seperti takfir dan semisalnya, ya kan? Tapi akan insyaallah, nah, dari kita mungkin saya hentikan sampai sini dulu dan kita sambung di waktu yang lain atau ya pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah, tafadhalu.